Sahabat, ingin ku bertanya, di manakah kau berada? Saat ini kau di mana? Takkan dapat aku melupakan saat kita terlewati bersama di sini.